والصلاة والسلام على رسول المصطفى. أما بعد، إخواني في الدين رحمني وإياكم، الحمد لله سبحانه الله سبحانه وتعالى وسلم dan yang sebelumnya kita berhormatan kepada tamu-tamunya. Ini semua kita patut untuk bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan fikih kita. Kita sebelum masuk pada bab fikih, kita al-nakhs al-fikhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Mari kita dengarkan dahulu nasihat beliau. Beliau memulai dengan nasihat bagi para penuntut ilmu, bagi yang ngaji, bagi yang ingin mendapatkan ilmu, bagi seorang pembaca. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita sampai pada halaman ke-9. Kalau dalam buku saya halaman ke-9. Perkataan beliau, fawajibun 'alaika ya akhil muslim liyakuna 'amaluka sahihan. Maka wajib kepadamu wahai saudaraku muslim supaya amalmu itu benar, supaya amalmu itu diterima. Anta ta'allama ma yastaqimu bihi dinuka, untuk kamu belajar sesuatu yang menjadikan agama itu lurus. Min salatika wa shaumika wa hajjika, dari salatmu, dari puasamu, dari hajimu, itu semuanya amal ibadah. Supaya amal ibadah kita benar, kita wajib mempelajari gimana caranya biar sholat kita, puasa kita, haji kita benar. Wa ta'allama ahkam az-zakati maliyah, kamu juga wajib mempelajari zakat yang wajib dikeluarkan dari hartamu. Kapan seorang wajib mengeluarkan zakatnya? Berapa kadarnya? Berapa jumlah minimal nominalnya? Tergambar tidak? Sebagian besar kita kaum muslimin memperhatikan hukum zakat ini. Kan sadarnya baru akhir-akhir ini saja kan. Sebelum-sebelumnya enggak ada kan perhatian tentang zakat. Padahal zakat itu merupakan ibadah yang agung dan menghubungkan antara fuqara dan masakin, orang-orang fakir wal aghnia, bainal fuqara wal masakin wal aghnia, menghubungkan antara orang kaya dan orang miskin. Sehingga contohnya seorang petani, apakah terpikirkan ketika panen berpikir ini zakatnya berapa ya? Sudah sampai nisabnya belum ya? Apakah kamu bisa begitu? Jarang. Orang kaya yang dia menabung uangnya sampai ratusan juta, apakah terpikir pada dirinya berapa zakat yang harus saya keluarkan? Seorang yang dia menyimpan emas mungkin 1 kilo, insyaallah emas 1 kilo, itu berapa yang harus dikeluarkan? Maka ini kewajiban kita tentang hukum syariat, kita pelajari berapa zakat yang kita keluarkan. Dan wa kadzalika tata'allamu min ahkamil muamalati ma tahtaju ilaihi, dan kamu pelajari dari hukum-hukum muamalah, hukum-hukum muamalah tentang akad, baik itu akad jual beli ataupun akad-akad yang lain, akad sewa menyewa, akad syirkah, ya itu kita perlu pelajari bagi kita seorang sebagai seorang pedagang atau bisnismen. supaya kita ngerti mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Litakhudha minha ma abahallahu laka, supaya kamu mengambil darinya dari apa yang Allah bolehkan bagimu. Wa tatajannabu minha ma haramallahu 'alaika, dan kamu menghindari, menjauhi dari apa yang Allah haramkan kepadamu. Liyakunaka sebuka halal, supaya penghasilanmu ini halal. Sama sekarang yang dipikiran seseorang, yang penting halal atau yang penting banyak? Yang penting berkah atau yang penting halal? Makna artian berkah itu apa bagi mereka? Banyak. Padahal berkah itu bukan seperti itu. Berkah barokah itu uang yang kita hasilkan jelas kemana perginya dan kepada kebaikan. Itu barokah. Dan barokah itu syaratnya dua. Dua aja kalau bisa. Kalau bisa menjaga ini. Min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Kita perhatikan dari mana itu harta kita ambil. Kita cari. Harus cari yang halal. Yang kedua, untuk apa kita infakkan harta kita? Apakah di jalan Allah atau yang Allah halalkan apa yang Allah haramkan? Kalau kita ingin harta kita barokah, kita boleh kaya. Siapa yang melarang kaya? Boleh. Bahkan sebagian keadaan dianjurkan untuk membantu kaum muslimin yang lain. Tapi kita harus ngerti ilmunya, keberkahan semua kekayaan tersebut. Litakuna mujabat da'wah wa ta'amuka halalan, dan makananmu itu halal. Yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu halal. Itu juga ada ilmunya. Supaya apa? Supaya doa kita diijabah. Kullu dzalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumi. Itu semua yang kita sangat-sangat butuh kamu kita pelajari. Inna rujaka. Ufiki. Wa huwa maysurun bi'idnillah. Ini sebenarnya semuanya mudah. Mudah mata masahat azimatuka wa sahatni. Kapan? Kapan itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala? Ketika benar jujur azimah keinginan kita, tekad kita, dan benar niat kita. Seorang yang belajar, ya, Allah akan mudahkan baginya untuk mendapat ilmu selama niatnya benar, selama niatnya ikhlas, selama azimahnya, giginya itu benar. Kalau seorang belajar itu untuk hanya untuk menjidat, lalu mendebat, tidak akan dapat ilmu. Seorang belajar hanya sekedar untuk mubahah, berbangga-bangga diri, tidak akan dapat ilmu, ilmunya akan hilang. Seorang belajar hanya sekedar mencari selembar kertas ijazah, buat apa belajar? Karena yang kita pelajari kita inginkan adalah ilmunya. Karena ijazah itu hanya sekedar meramikan kita pernah belajar di sebuah lembaga. Yang penting bagi kita adalah ilmu dan kemudian diamalkan. Baik, kata beliau habibullah ta'ala, fahris ala qira'atil kutubin nafi'ah. Nasihat beliau, maka berusahalah untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Baca buku-buku yang bermanfaat. Sekarang pertanyaannya, seberapa gemar kita membaca buku daripada membaca status Facebook? Seberapa gemar sebenarnya? Seberapa lama kita membuka media sosial daripada kita membuka buku? Lebih lama mana? Bahkan kita membaca kitab, bahkan ketika belajar pun disambil, kan? Kalau kita mau belajar, fokus tinggalkan HP. Kalau bisa lepas baterai, matikan HP, kita belajar baru serius. Kalau belajar di samping HP, aku nggak bisa belajar. Tak jamin. Saya jamin aku nggak bisa belajar. Kalau pengen fokus belajar, tinggalkan sesuatu yang menghalangi kita untuk fokus belajar. Kemudian wattasif bil ulama. Kita dinasihati untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Yang kedua, selalu berhubungan dengan para ulama, para masyayikh, dan penasehat mereka. Pitas alahu amma ashkala alaika. Supaya kamu bisa bertanya kepada mereka tentang apa yang membuatmu syilah, bermasalah. Ini kayaknya mentok nih, gak ada jawabannya. Bisa bertanya dengan mereka. Wa tatalaqqa anhum ahkam dinika. Supaya kamu bisa mengambil dari mereka hukum-hukum agama. Wa kadzalika 'alaika an tu'ni bi hudurin nadawat wal muhadarat ad-diniyah. Juga kamu berusaha perhatian untuk menghadiri undangan-undangan muhadarah-muhadarah, kajian-kajian keagamaan. Seperti ini kita mengkaji fikih. Sebelumnya kita mengajari manhaj, kita mempelajari akidah, mempelajari tentang muamalah, tentang akhlak. Yang di situ dipelajari maqala Allah wa qala Rasul allati tuqamu min masajidi wa ghairiha, yang itu didirikan, diselenggarakan di masjid-masjid atau yang lainnya. Wa tastami'u ila al-barawis ad-diniyah min al-idaah, juga kamu mendengar, yang mendengar dari beberapa program-program keagamaan di radio-radio. Ya, kalau misal antum jauh tempatnya atau memang nggak ada, kita bisa memanfaatkan radio, baik itu radio secara radio lokal ataupun streaming. Karena wasilah untuk mendapatkan ilmu itu begitu mudah, begitu banyak. Tinggal bagaimana kita. Wa taqra'ul majallat ad-diniyah. Ini zaman beli, zaman beli sudah lama puluhan tahun. Dan kamu membaca majalah-majalah keagamaan dan brosur-brosur allati ta'tuna bi masalah din. Brosur-brosur barang sebaran yang itu berkaitan dengan masalah-masalah agama kita baca. Fa idza harasta wa tatabba'ta hadhihi al-mawaqit al-khairiyyah. Kalau kamu selalu mengikuti dan membaca, berusaha mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, nama ma'lumat akan berkembang pengetahuan. Ya, berkembang. Jadi bukan hanya sekedar menghadiri majelis ilmu saja. Akan tetapi banyak wasilah yang lain untuk mengembangkan pengetahuan kita. Wastadara basirah, dan bersinar pandanganmu dengan ilmu. Ya, pandanganmu dengan ilmu. Wala tansa ya akhi anna al-ilma yanmu wa yasfu ma'a al-amal. Jangan lupa bahwa ilmu itu akan berkembang dengan amal. Ilmu akan berkembang dengan amal. Fa idza al-amilta bima 'alimta, bila kamu mengamalkan apa yang kamu ketahui meskipun itu sedikit, zadakallahu 'ilma, Allah akan tambahkan ilmu. Yang penting dapat ilmu ini, kita amalkan, kita praktekkan. Kama taqul hikmatul ma'thurah, sebagaimana yang dikatakan hikmah yang al-ma'thur, man 'amila bima 'alim, siapa yang mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, awradallahu ilma malamnya, Allah akan mewariskan dia, berikan dia ilmu malamnya dengan apa yang belum diketahui. Disebutkan oleh Abu Nu'aim dari Anas dalam hadits Rawiyah. Wa syahidina liqaulu ta'ala, dan disaksikan itu firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan sehingga Allah taala mengajari kalian. Ilmu akan kita dapat dengan takwa. Takwanya seorang dengan ilmu itu dengan diamalkan. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah Ta'ala mengetahui segalanya, Maha mengetahui segalanya. Wal 'ilmu ahqqu ma yusrafu fihi al-awqat wa yatanafasu fi nailihi dhul-'uqul dhul-'uqul. Fabihi tahyal qulub wa tazkul a'mal. Maka ilmu itu yang lebih berhak, sangat lebih berhak untuk kita habu-habukan waktu untuknya. Ya. Ilmu sangat berhak untuk kita habu-habukan waktu kita untuknya. Maksudnya kita kasih, ya kita kasih istilahnya apa? Kita kasih ini porsi yang lebih untuk ilmu dalam keseharian kita. Jangan sampai kok dalam satu pekan kita hanya menyisakan satu jam saja dalam ilmu, ya sangat kurang sekali. Kan wasilah belajar itu bukan sekedar hanya di muhadharah-muhadharah saja. Kita bisa membaca buku, kita bisa membaca kitab, kita bisa menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an, mengkaji, itu semuanya ilmu. Wa tanafasu fi nailihi dawl-uqul, dan bekerja lomba-lomba orang yang akan mendapatkan ilmu. Fabihi tahyal qulub wa tazkul a'mal. Dengan ilmu lah hati itu akan hidup. Dengan ilmu agama hati itu akan hidup dan amal-amal saleh itu akan suci. Wa laqad ahmallahu jalla dzikruhu wa qaddasat asma'u ala ulama al-amilina wa rafa'a fi sya'nihim fi kitabihim ummi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji terhadap para ulama yang mereka mengamalkan ilmunya. Wa rafa'a fi sya'nihim fi kitabihim ummi qala ta'ala kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 9, katakanlah apakah sama hal yastawil ladina ya'lamu, apakah sama mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Siapa yang Allah angkat derajat mereka? Mereka orang-orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Dan mereka orang-orang yang mencari ilmu. Tentunya mencari ilmu itu butuh pengorbanan. Baik kita mengorbankan umur kita, baik kita mengorbankan waktu kita, baik kita mengorbankan harta kita. Tidak sedikit para ulama yang mana mereka hidupnya itu sangat kurang. Ya dikarenakan mereka fokus pada ilmu. Mereka ada yang jual rumah, ada yang jual kendaraan, ada yang rela menjadi kuli bangunan demi mendapatkan ilmu. Demi mendapatkan ilmu. Tapi itu semua di mata Allah Subhanahu wa taala tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berapa derajat? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum tadi dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, fabayyana subhanahu wa ta'ala mizat alladhina utul ilma yu'minuna bil iman. Maka Allah jelaskan ya keistimewaan mereka orang-orang yang berilmu yang mereka mengingkarkan dengan iman. Tsumma akhbara annahu khabirun bima na'lamu. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kita ketahuinya. Wa muttali'un 'alaihi. Allah mengawasinya. Ya bulluna 'ala annahu la budda min 'ilmi wal 'amali ma'a. Supaya menunjukkan ke kita bahwa harus ya harus apa? Harus berdampingan antara ilmu dengan dengan apa? Ya tentunya di situ ada kekurangan, tapi kita terus tambah. Dalam mengamalkan sebuah ilmu, tentunya enggak selamanya sempurna. Karena sudah terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', wa kullu khata'in tawwabun. Ada kesalahan-kesalahan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita berusaha untuk menyempurnakannya. Wa an yakuna kullu dzalika shadiran 'ala al-iman wa muraqabatillah subhanahu wa ta'ala. Dan semestinya itu semua amal dan ilmu itu bersandarkan dari iman dan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, bukan karena riaan, bukan karena orang, bukan karena tokoh, tapi memang karena kita diawasi oleh Allah yang pertama, yang kedua karena kita ikhlas hanya kepada Allah Ta'ala. Wadahu amalan diwajib ta'awun al-hirni wa taqwa sabukam dimulakan bihamdillah. Dan kami sebagai pengamalan wajibnya ta'awun, saling bantu-membantu untuk al-birri wa taqwa, kebaikan dan taqwa, kita hadirkan untuk engkau bihaulillah min khilari hadal kitab ba'dul ma'lumah, dari kitab ini sebagian ma'lumah, minar rasidil fiqhi alladhi istanbathahu lana 'ulamauna wa dawwamuhu fi kutubihi, dari beberapa pilihan fikih, hukum-hukum fikih yang mana ini diistinbatkan kepada kami ulama-ulama kami, dan mereka membukukan itu semua dalam kitab-kitab mereka. Sanukam dimulakan matanya sawmin dalik, kami sungguhkan kepadamu dan matanya sawmin dalik yang mudah. La'allahu yakunu dafi'an laka 'ala istifadati wal istizadati min 'ilmin nafi', supaya bisa menjadi pendorong bagi kamu seorang membaca mutalabul ilm untuk mengambil faedah dan menambah ilmu bermanfaat. Wa nas'alullah an yahdina wa iyyaka bil 'ilmin nafi', yawfiqana lil 'amal shalih, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yuriyana al haqq haqqan wa yursilana ittiba'a wa yuriyana al batila batilan wa yursilana istinaba, innahu sami'un. Ini nasihat beliau hamdulillah ta'ala tentang masalah bab ilmu. Kita masuk kepada pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang sebenarnya ini ringkasan dari mazhab Imam Ahmad, sekalipun ada beberapa poin-poin dari ijtihad beliau hamdulillah ta'ala yang kadang berbeda dari mazhab Al-Hanabilah, dari istimbat ijtihad beliau dan juga taujihan-taujihan dari kaum muslimin secara umum. Sekarang kita masuk Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Enaknya buku ini kita konsumsi ini yaitu babnya sebagai bab-bab fikih. Yang pertama Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah, kita akan belajari apa dalam Kitabut Thaharah? Yang pertama, bab hukum-hukum thaharah dan niat air. Tentang air. Yang kedua, bab ahkamul aniyah wa thiyabul kufar, bab bejana, hukum-hukum bejana dan pakaiannya orang-orang kafir. Yang ketiga, bab fi ma yahrumu al muhdits muzawalatu umil a'mal, bab apa saja diharamkan bagi seorang yang berhadas ya untuk diamalkan. Yang keempat, bab fi adabil qada'il hajah, bab adab buang hajat. Kemudian bab di siwak wa khisal fitrah, bab pada siwak, bab siwak sama siwak pun beliau ajarkan. Dan khisal fitrah, lima sifat fitrahnya manusia. Juga bab di ahkamil wudhu, pada bab hukum-hukum tentang wudhu. Juga ada bab di bayani sifat wudhu, bagaimana sifat wudhunya. Dan beliau secara sharihnya, secara sederhana menyebutkan beberapa dalil-dalil, kaya akan dalil, kemudian taujihatnya juga syahidnya. Ya, syahidnya, oh ini dalilnya seperti ini, syahidnya kemana seperti ini. Sangat mudah sekali untuk kita jelaskan seterusnya. Baik, kita masuk pada bab fi ahkamit thaharah wal niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pada hukum-hukum thaharah dan tentang air, jenis-jenis air. Yaqulu hadithullahu ta'ala as-salatu hiya ruknun tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Salat itu rukun kedua, ya, dari rukun-rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Wa hiya al-fariq bainal muslimi wal kafir. Salat itu pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Perjanjian kita pembeda antara mereka dengan kita adalah pada salat. Wa hiya 'amudul Islam. Salat itu tiangnya Islam. Wa awwalu ma yuhasabu 'anil 'abd. Dan salat adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala terhadap para hamba-Nya. Fa in shahhat wa qubila. Bila salat itu benar, bila salat itu baik, bukan sekedar mengerjakan salat saja, akan tetapi bagaimana supaya salat kita benar dan baik. Ya. Qubila sa'ir amal, maka diterima seluruh amalnya. Wa in ruddat, bila tertolak salatnya, rudda sa'ir amalihi. Tertolak seluruh amal. Wa qad dhukirat as-salatu fi mawadin katsiratin min al-Qur'an al-Karim 'ala sifatin mutanawwi'ah. Dan disebutkan salat di beberapa banyak tempat dari Al-Qur'an al-Karim dengan sifat-sifat yang berbeda-beda. Fataratan ya'murullahu bi dhamaniha. Kadang dalam satu ayat Allah Ta'ala menyebutkan Allah memerintahkan untuk menegakkan salat. Wa aqimu shalah wa atu zakat. Wa taratan yubayyinu maziyataha. Dan kadang Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an al-Karim menyebutkan keistimewaannya. Wa taratan yubayyinu thawabaha. Dan terkadang Allah jelaskan pahala salat itu sendiri. Wa taratan yaqrinuha ma'a sabr. Kadang salat itu diiringi, didampingi dengan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa ya'muru bil isti'anati bihima 'alasy-syada'id. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan kadang diperintahkan untuk apa? Meminta bantuan dengan salat dan sabar ketika di saat-saat genting. Wa min thamma kanat qurratu 'aynir rasul sallallahu alaihi wasallam min hadhihi dunya. Dan sedemikian itu bahwasanya salat itu penyejuk mata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pernak-pernik kehidupan dunia ini. Fahiyya hilyatun nabiyyin. Ini hilyah, sifat perhiasannya para nabi. Wa syi'ar salihin, syiarnya orang-orang saleh. Orang awam kalau lihat orang saleh itu yang rajin salatnya. Wa hiya silatu bainal 'abdi wa bain rabbil 'alamin. Dan salat itu menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat itu menghalangi seorang dari perbuatan fahsya, keji dan kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan perhatikan, kok ada orang yang lagi sholat tapi berbuat fahisyah. Yang ditanyakan apa? Apakah sholatnya atau orangnya? Orangnya. Cara sholatnya mungkin nggak benar, atau niatnya nggak benar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pematennya. Inna sholata tanha 'an fahsya' wal munkar. Kalau seorang sholatnya benar baik, maka oleh Allah Taala akan jauhkan dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Walamma kanat hadhihi sholatu la tasih, ketika sholat ini enggak benar, tidak benar, tidak sah, illa bi taharatil musalli. Berarti kan sholat itu enggak sah kecuali dengan taharah, kesucian seorang yang sholat, yang mengerjakan sholat. Maka taharah itu syarat, bukan syarat. Syarat sahnya sholat. Antum mau rokaat, mau seribu rokaat sholat kalau nggak pakai taharah, sah tidak? Tidak sah. Sehingga minal hadats wan najis hasab al qudrah ala dzalik. Ya, sehingga orang itu nggak akan sah sholatnya kecuali dengan kesucian seorang yang melakukan sholat dari hadat dan najis sesuai dengan kemampuan. Wa kanat madatu tatahhur yalma, yaitu sesuatu benda yang untuk bersuci adalah air. Ma, air. Au ma yaqum maqamah, atau yang menggantikan sesuatu apa istilahnya itu? Menggantikan kedudukannya. Maksudnya yang hampir sama dengan air. Menggantikan apa itu? Debu. Kalau enggak ada air. Minat tayamum inda ada bilma, dari tayamum ketika tidak adanya air. Dan dalam masalah hukum tidak ada air pun juga hukumnya banyak. Contoh misalnya ketika mau sholat tidak ada air, ya. Kemudian ketika sedang sholat ternyata ada orang bawa air, bagaimana hukumnya? Di sini ada problem. Ada yang melanjutkan sholatnya, ada yang membatalkan, yang itu lagi. Karena apa? Syaratnya tayamum tidak adanya air. Dan Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala menyatakan bahwa ketika tidak ada air kecuali kamu harus beli, maka beli itu air. Bukan jadi alasan untuk buat air minum, tapi itu kan mensucikan, bukan. Jangan nanti loh yang bukan air merah atau air kuning atau yang warna-warni, bukan. Tapi itu tohir, itu tohir. Kalau harus beli, ya beli berat 2.000, 4.000 untuk bersuci. Dan gak harus banyak-banyak, bukan? Cukup satu gelas. Itu antum gak akan merasakan bagaimana berharganya air ketika kapan? Kecuali ketika gak ada air sama sekali. Kita pernah di sebuah perjalanan safar ke Mekah, bisnya mogok, mulai di tengah pada pasir, nggak ada air kecuali air minum. Waktu sholat, Allah sudah, kita baru apa istilahnya menghargai semua air. Makanya di sana harga air itu kadang lebih mahal dari bensin. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة. Maka dari itu fuqaha rahimahumullah memulai kitabnya, nulis hukum-hukum ahkamnya dimanapun, apapun kitab fikihnya, dimulai dengan thaharah. Ya, karena seorang ketika seorang mu'allaf ketika mau sholat, apakah dia ajari sholat dulu atau wudhu dulu? Tentunya wudhu dulu. Demikian kita ketika kita ingin memperbaiki ibadah kita, apa yang kita perbaiki dahulu? Wudhu kita dahulu. Karena sholat adalah kebutuhan kita setiap harinya. Tentunya syarat sahnya sholat adalah taharah. Sehingga para ulama menuliskan pengawali kitabnya, kitab fiqh, diawali dengan kitab taharah. Di anna halamma kudiman kudimanis sholatu ba'na syahadatain ala ghairiha min baqiyah di arkadu Islam. Dikarenakan ketika didahulukan sholat setelah syahadatain daripada rukun-rukun Islam yang lain, nasab taqdim muqaddamatiha wa minha thahar, maka dinasabkan ya, dinasabkan kepadanya yang didahulukan apa dari hukum-hukum sekitar dari sholat, itu hukum thahar. Fahiya miftahu shalah, thaharah itu kuncinya sholat. Kama fil haditsi miftahu shalahi sholati al-umur wa qutubuni wa Abu Dawud wa Majah wa Tirmidzi wal Baihaqi min hadits Ali bin Thalib. Kuncinya salat adalah bersuci, baik itu suci dari maknawi maupun hissi. Wa dhalika li anna al hadatha yamna'u shalah, karena hadats itu sendiri menghalangi salat. Fa huwa kal qubul yudha' 'ala al muhdits, itu seperti ibarat gembok ya, yang diletakkan terhadap orang yang muhdits, yang kotor, yang belum suci. Fa idza tawaddo, ketika dia berwudu, inhalal wudu, maka terlepaslah gemboknya. Fa taharu awqadu syurutish shalah, maka taharah ini yang paling pentingnya syarat-syarat shalat. Wa syartu la budda an yuqaddama 'ala al-mashruq, dan syarat itu harus wajib untuk didatangkan, alal masyhur, daripada yang tidak disyaratkan. Ya, maka syarat itu mayalzam min wujudihil wujud. Istilahnya syarat itu mayalzam min wujudihil wujud. Sesuatu yang harus ada ketika syarat itu ada. Wa ma'na taharah lughatan, dan ma'na taharah secara bahasa, an-nadhafah wan-nazahah 'anil aghdab al-hissiyah wal-ma'nawiyah. Saya jelaskan. Makna taharah secara bahasa adalah an-nadhafah, kebersihan, wan-nazahah, kesucian. Maksudnya itu membersihkan diri, mensucikan diri, 'anil aghdab, dari kotoran-kotoran atau najis-najis. Bisa dimaknakan seperti itu. Al-hissiyah wal ma'nawiyah, baik itu najis atau kotoran yang bermaknawi, tidak nampak kasat mata, ataupun hissi, yang bisa kita rasakan dengan indera kita. Wa ma'naha syar'an, makna secara syariat, irtifa'ul hadatsi wa zawalun najis, diangkatnya hadas dan hilangnya najis. Najis itu sesuatu kotoran yang menempel pada tubuh kita. Irtifa'ul hadats yahsulu biistimali al-ma' ma'an niyyah, diangkatnya hadas itu gimana caranya dapatkannya, dengan cara menggunakan air bersama dengan niat. Fi jami'il badan in kana hadatsan akbar, ke seluruh tubuh ketika itu berkaitan dengan hadas akbar. Contoh, apa hadas akbar itu? Junub, haid, ya, terus nifas. Ketika seorang masuk Islam, ada sebagian ulama yang mengatakan harus mandi dulu. Sebagian para ulama. Baik. Aw fil a'dha al-arba'ah in kana hadatsan aslah, atau di empat bagian anggota tubuh apabila itu hadats aslah. Contohnya. Ya. Aw istimal ma yanubu 'anil ma' ila 'adamihi, atau menggunakan yang menggantikan atau mewakili air tapi airnya dingin banget. Kita enggak mampu, enggak kuat untuk menggunakannya, maka diganti dengan tayamum. Wa huwa turab, yaitu debu. Ala sifatin khusus, sesuai dengan sifat yang tertentu. Bukan yang penting pakai, tapi ada sifat tertentu. Karena ini merupakan apa? Ibadah. Wa sayati insyaallah bayanun li sifat at-tatahhur min al-hadathain. Insyaallah akan ada penjelasan tersendiri tentang bagaimana cara bersuci dari kedua hadas tersebut. Wa ghadduna al-an, dan tujuan kami sekarang bayanun sifatil ma alladhi yasru bi at-tatahhur. Menjelaskan sifat air yang itu bisa dipakai untuk bersuci. Wal ma'a alladhi la yasru bihi dhalik, dan air itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh air kelapa. Air bukan air, tapi kalau tambahin air kelapa enak diminum tapi enggak bisa buat sebab. Wa qala Allah ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahur, dan kami turunkan dari langit air yang mensucikan. Tahur itu artinya mensucikan. Wa qala ta'ala wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an litahhirakum bihi, ayat 11. Dan kami turunkan atas kalian dari langit air yang mensucikan kalian dengannya. Berarti maksudnya apa di sini? Berarti air hujan itu mensucikan. Wa tahuru wa tahir fi dhatihi al-mutahhir li ghairihi. Yang dinamakan tahur itu adalah zatnya itu tahir, suci, dan dia bisa mensucikan yang lain. Wa wal baqi 'ala khilqatihi. Jadi tetap dengan bentuknya. Maksudnya apa? Sifatuhu allati khuliqa 'alayha, sifat yang diciptakan untuknya. Sawa'un kana nazilan minas sama', sama saja ketika turun dari langit, air bukan? Air. Namanya air, ya kan? Air. Terus kal matar, seperti air hujan. Wa dhubil thuluji wal barad, seperti air turunnya apa? Air salju atau air es. Pernah lihat air es? Yang turun bukan air tapi bongkahan es batu. Ya. Au jariyatun fil ard, atau yang mengalir di bumi, di tanah. Kama il anhar, seperti air sungai. Wal uyun wal abar wal bihar, dan mata air juga sumur ataupun air lautan. Au kana muqattaran, atau yang yaitu menetes seperti air terjun dan semuanya itu, maka itu tetap bagi alat sempatnya, tetap tidak makan air, maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Fahada huwalladhi yasihru tatahhuru bihi minal hadatsi wan najasa. Nah, inilah air-air yang disebutkan tadi bisa digunakan untuk mensucikan dari hadas maupun najasa. Fa'in taghayyara bi najasatin, ketika air itu berubah dengan najisah, dengan najis, la najis atau tahur bihi, maka enggak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi di sini ada khilaf problemnya. Nah, Syafi'iyah, kapan ketika air itu terkena najis, kadar minimalnya itu berapa? Karena beliau juga demikian. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kapan air tersebut ketika kena najis berapa ya berubah menjadi air yang tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Min ghairi khilaf, wa in taghayyara bi syai'in tahir lam yaghir 'alaihi, kalau seandainya air tersebut tercampur dengan sesuatu yang suci, yang bersih, tapi tidak mendominasi. Tidak mendominasi, maka tetap itu dikatakan air suci. Contoh yang mendominasi apa? Air, air sirup, air kopi, ya kan? Bukan air kopi lagi, tapi itu kan topi. Maka itu mendominasi sehingga tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Fasahih min qawli ulama istidlal. Yang benar di antara silang pendapat para ulama sihhatut tathahhur bihi aidan. Maka ketika air tersebut ya hanya terkena beberapa yang tidak berubah nama. Kan ada yang terkena tapi berubah namanya. Kalau misal antum ada air seember kena sirup secara suatu tetes ya masih air ember kan masih air. Tapi kalau sudah terkena satu ember sirup jadi di sirup. Aghlabiyah maka itu tidak bisa dijadikan sebagai air untuk bersuci karena sudah berubah namanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, amma mas'alatu taghayyuril ma'il yasir aw al kathir bil zahirat fal isnan was sabu was sidr wal khatmi wal turab wal ajib. Adapun permasalahan perubahan air yang sedikit ataupun banyak dengan sesuatu yang suci, kan isnan, isnan ini seperti air apa yang kena apa itu seperti ada air yang kena zafar ya, air yang kena isnannya itu dia di air utak gitu, apa air sungai kan ada kena sesuatu yang lahir, atau air sabun kena sabun, atau air yang kena sidr bidara, wal khatmi wat turab atau kena tanah, atau al ajin adunan wa ghairi dhalika mimma qad yughayyiru ma, yang kadang bisa merubah nama air itu sendiri baik itu sifatnya maupun warnanya. Misal ina idza kana fihi atharu sidr aw khatmi, seperti bejana di situ ada air yang itu terkena sidr, terkena bidara atau yang lain, wa waqi'i ma wa wudi'i ma, diletakkan di situ ada airnya, fataghayyara bihi, maka air itu berubah dengan sidr atau khatmi tersebut, ma'a baqa'i ismil ma, tapi tetap itu namanya air, enggak berubah namanya baik maupun warnanya. Fahada fihi qaulan ma'rufan lil ulama, ini ada dua pendapat yang ma'ruf dikatakan pada para ulama. Kemudian beliau menyebutkan kembali, summa dzakaraha ma'a bayani wajhi kulli qaul kulli qaulin, kemudian beliau menyebutkan bersama penjelasan setiap ungkapan para ulama. Warajjah al-qaul bi sihhati at-tathahhur bi, beliau merajihkan sahnya untuk digunakan bersuci selama tidak merubah nama air tersebut, terkena daun sidr ya berubah banyak tapi tetap dinamakan itu air, tidak berubah nama itu air, maka tetap masih bisa digunakan untuk bersuci. Wa qala huwa shawab, beliau mengatakan ini yang benar, karena Allah taala qala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-dha'ir aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a. Perhatikan ayat ini dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Bila kalian sedang sakit, yang pertama dalam keadaan sakit, aw ala safarin, ketika safar, au jaa ahadun minkum min al-ghaib, atau ketika buang hajat, buang air besar, au lamastumun nisaa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma, ada syarat, kenapa tidak menemui air, ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah ketika enggak mendapati ma air ya, maka bertayamumlah kalian dengan sa'id, sa'idu ma sa'adan jidan atau tembok al-hajj ya, itu ungkapan istilahnya thayyiban, yang thayyib fam famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, maka usaplah di wajah kalian dan kedua tangan kalian darinya. Wa qul falam tajidu ma, di sini perhatikan falam tajidu ma, kalau enggak dapat air nakirah, bentuknya nakirah itu umum, bentuknya umum nakirah, fi siyaqin nafi, dalam bentuk nafi, falam tajidu ma'an. Perhatikan di sini, fayakumu kullu mahuwa ma'an, maka ini mencakup yang dinamakan masih bernama air, sekalipun itu terkena dengan sesuatu yang zahir, tapi masih dinamakan air. Kalau air kelapa, nama air bukan itu? Bukan. Ya, air susu? Bukan kan? Bukan. Sesuatu air yang berkena, sesuatu yang zahir yang suci, tapi masih dinamakan itu air, maka itu sah untuk digunakan bersuci. Karena disebutkan, yaitu apa? Karena disebutkan nakirah fisyakinai, fisyakinai awal. Maka disebutkan semua bentuk yang dinamakan air. La faqadalika baina nu'in. Enggak ada beda yang macam ini atau macam itu. Yang penting itu masih bernama air, sudah bisa dipakai untuk bersuci. Fa idza adima ma, bila tidak ada air, au ajiza 'an istimalihi ma'a wujudihi, atau dia enggak mampu untuk menggunakannya sekalipun airnya ada. Contoh, ada air di ember, kita mau sholat, tapi kita sakit demam tinggi, atau kita sakit yang gak boleh tersentuh air. Nah, ada air tapi kita gak mampu untuk menggunakan air tersebut. Fa inna allaha qad ja'ala badalahu turab, Allah jadikan pengganti air tersebut sebagai apa? Turab. Apa itu turab? Daun. Ala sifatil istimalihi bayyanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih, wa sayati tawdihu dhalika insyaallah bima'in. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penggantian turab sebagaimana sesuai dengan sifat penggunaannya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dan akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Wa hadha min nutfillahi bi'ibadihi, ini salah satu di antara bentuk kelemahan Allah Taala terhadap para hambanya. Waraful haraj anhu, mengangkat kegundahan, apa istilahnya itu, ketidakenakan dari mereka. Qala Taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum nisaa falam tajidu maa fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujubikum ba'afan awla mastuku nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujubikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Perhatikan akhirnya, innallaha kana 'afuwan ghafura, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha maafkan. Berkata al-Imam Ibnu Hubayr rahimahullah ta'ala kitab Ijma'ul A'immatul Ulama, wa ajma'u 'ala anna at-taharata bil ma'i tajibu 'ala kulli man lazimatu shalah ma'a wujudihi, dan mereka sepakat bahwasanya taharah, bersuci dengan air, tajibu 'ala kulli man lazimatu shalah, wajib digunakan kepada setiap yang diwajibkan baginya salat, ma'a wujudihi, dengan keberadaannya. Jadi kapan itu wajib digunakan? Bagi siapa? Bagi seorang yang diwajibkan baginya salat dan adanya air. Kalau diwajibkan gak ada air, maka hukum gak jadi, gak jadi wajib digunakan. Kalau ada air, hukumnya wajib, tapi bagi orang yang gak wajib salat, apa wajib digunakan? Tidak. Baik. Fa in adimahu fa badaluhu liqaulihi ta'ala, maka ketika tidak ada, maka ada penggantinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wa liqaulihi ta'ala wa yunzilu 'alaykum minas sama'i ma'an litahhirakum, dan kami turunkan atas kalian dari langit dengannya. Intah. Lanjut. Cukup ya. Kalau cukup sudah jam 8:15. Baik, insyaallah kita cukup sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang masalah air. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.